Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang keenam, majlis yang keenam dari daurah tajwid kita, daurah Matan Tuhfatil Atfal atau Matan Jamzuri. Hari ini adalah tanggal 20 Maret, hari Ahad. InsyaAllah kita akan mengulang kaji kita dari awal sampai akhir InsyaAllah, dan ada beberapa tambahan. Salah satunya adalah seperti yang telah kita jelaskan kemarin, bahwasannya ada mad badal yang dibaca hanya ketika memulai bacaan. Kemarin kita telah memberikan contoh dua, salah satunya adalah ituni yang di surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian idzalli. Sisanya adalah ada di dalam Al-Qur'an surat Surat Yunus ayat 15. Surat Yunus ayat 15 bunyinya adalah wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana bi qur'aan. Saya ulangi. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana ti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang mad badal yang diawali ketika memulai bacaan, kita perhatikan ayat ini, surat Yunus ayat 15. Mari kita lihat hukum-hukum yang ada di ayat ini ya. Yang pertama adalah di perkataan qala. Ada mad di dalamnya? Mad apa? Mad tabi'i, nam. Qala. Kemudian alladzina. Lam di sini lam. Lam idgham koma. Idgham, idgham itu izhar. Alladzina ini merupakan lam syamsiah atau lam qamariyah? Hah? Syamsiah atau qamariyah? Atau lam syafawi atau lam, ya, ini lam syamsiah. Kenapa? Ada idgham. Idgham di huruf apa? Di huruf lam juga. Lam huruf apa? Syamsiah atau qamariyah? Syamsiah, ya. Tib thumma sil ruhman tafuz difza ni'am. Da' su'azun zur syarifan lil. Ada lam. Lil karam. Tuh, makanya kalau hafal matan, antum akan hafal ayah dengan cepat. Alladzina. Zina. Hukumnya apa? Mat tabi'i, ya. Ada ya sukun sebelumnya kasrah. La adalah mat tabi'i. Yarju jun mat tabi'i. Liqa'ana ini mat apa? Mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Mat wajib muttasil, yaitu ketika ada mat datang setelahnya hamzah di dalam satu kalimat. Nah, di sini ketika kita wasal liqa'anati langsung ya. Makanya ini tanda di atas alif itu tandanya seperti ini. Nah, itu tandanya adalah hamzah wasal. Ketika kita menyambung bacaan di situ, dia tidak dibaca apa-apa. Tidak ada gunanya gitu. Tidak dibaca. Tetapi kita ketika mulai, dia berubah menjadi hamzah. Sesuai dengan kaedah tertentu. Mungkin bisa jadi nanti hamzahnya menjadi kasrah. Atau di sini dhammah atau fathah. Seperti itu. Menjadi hamzah qata. Ya, ini kita belum memasuki hamzah qata, hamzah wasal. Mudah-mudahan nanti di daurah tingkat selanjutnya nanti kita akan pelajari. Kita tidak akan bisa memaksakan semuanya di pertama ini gitu ya. La yarjuna liqa'anati. Itu kalau seandainya wasal. Bagaimana kalau seandainya kita berhenti di liqa'ana? Qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Kemudian kita ingin memulai dari sini. Maka itulah yang disebut dengan mad badal ketika memulai bacaan. Sehingga kita harus memulainya dengan iti. Iti biqur'anin ghairi hadha au baddil. Ya. Mana? Kenapa i? Ya, ada kaitannya dengan bahasa Arab. Karena asal katanya adalah ata yati. Akhirnya kita jawab juga gitu ya. Ata yati. Nah, permulaan itu dilihat di kata tengah. Kalau seandainya kata kerja itu terdiri dari 3 huruf. Kalau seandainya kata kerjanya terdiri dari 3 huruf seperti ini, alif, ta, ya. Maka kita lihat harokat tengahnya. Kalau harokat tengahnya kasroh, maka kita mulai dengan kasroh. Iti. Iti biqur. Jangan panjang-panjang. Iti. Jangan. Ya. 2 saja. Iti biqur'anin ghairi hadha. Ya. Ini sama dengan yang kemarin. Utumina sama. Izalli. Ini salah satu juga i'ti. Karena aslinya adalah seperti ini, i'ti. Sama ketika kita membahas i'manun. I'manan misalnya. Ketika ada 2 hamzah seperti ini bertemu, yang pertama berharokat, yang kedua sukun, maka yang sukun ini untuk meringankan kita melafazkannya, kita rubah dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya, harokat hamzah yang sebelumnya. Imanan kita rubah menjadi imanan. Begitu juga ketika ini seharusnya kita lafazkan dengan i'ti. Kalau seandainya kita mulai dari sini seharusnya i'ti, tetapi i'ti itu tidak ada apa namanya di dalam Al-Qur'an, orang Arab pun tidak mengucapkan seperti itu. I'ti, makanya hukumnya dimasukkan ke dalam mad badal seperti i'man itu. Ya. Sehingga i'ti hamzah yang sukun kita rubah menjadi huruf mad. Dan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya adalah ya. Sehingga menjadi i'ti. Baik. Kenapa seperti itu? Jangan jauh-jauh dulu. Nah, yang jelas, dia hanya ada beberapa di dalam Al-Quran. Kemarin ada satu, U'tumina. Kemudian I'zan. Ini yang ketiga, I'ti. Ya, I'ti. Di dalam Al-Quran, salah satunya adalah di surat Yunus ayat 15. Qala allazina la yarjuna liqa'ana ti biqur'an. iti bi Qur'anin ghairi hadza aw badil. Bisa dipahami ya? Mulai dari sini kita baca dengan mad badal iti. Baik. Bi Qur'anin, anin mad apa? Tobinya atau mad badal? Iya. Ketika hamzah kita sebut mad badal. Hadza hadza mad apa? Jelaskan. Kapan dia jadi mad jaiz munfasil? Kapan dia jadi mad tabii? Jelaskan. Ya. Maksud saya dijelaskan dibaca mad jaiz munfasil ketika kita menyambungkan bacaan, gitu ya. Ketika kita waqaf di sini kita baca mad tabii. Maka kita katakan bi Qur'anin ghairi hadza mad tabii kalau kita waqaf di situ. Kalau kita sambung ghairi hadza au badil, ya. Dia menjadi mad jaiz munfasil ketika disambungkan. Baik, itu yang ketiga yaitu iti. Selanjutnya adalah kalimat iktu. Iktu. Di dalam Al-Quran surat, saya lupa juga tidak tulis di sini. Nanti bisa dicari atau dicatat. Kalau ketemu ayat ayat ini maka dibaca mad badal ketika memulainya. I'ti itu ada di dua tempat. Tadi salah satunya surat Yunus ayat 15. Kemudian di Syu'ara ayat 15. Syu'ara ayat 10. Afwan. Syu'ara ayat 10 bunyinya. Wa idna da rabbuka Musa ani. Til qaumaz zalimin. Kita mulai dari i'tinya. Itil qaumaz zalimin. Naam. Yang mana yang ini? Toha ayat 64. Naam. Toha ayat 64. Baik, sekarang kita lihat hukum-hukum tajwid yang ada di sini. Fa'ajmi'u kaidakum thumma tu saffa. Fa'ajmi'u mad apa? Fa'ajmi'u mad tabi'i. Ya, ketika ada waw sukun sebelumnya dhammah. Iya, saya lupa narok bulat kecil. Nah, ini apa bulat ini apa? Nanti kita jelaskan ya. Ini namanya sifar mustadir, bulat yang memundar. Nanti ada yang agak lonjong. Apalagi makna yang agak lonjong itu seperti apa maknanya? Ini ketika bulat ini dia tidak dibaca, artinya tidak berpengaruh. Ya, dia hanya di dalam bahasa Arab memang harus dikasih ini. Bukankah begitu akhirnya? Fa'ajmi'u kaidakum summa kaidakum summa. Siapa yang tahu? Ini harus dikasih hadiah baru semangat ini. Kaidakum summa. Mak Lin? Lin aja. Yang akhwat ada yang bisa jawab? Izhar, Izhar Syafawi. Afwan, sudah dijawab sama ikhwana. Mim sukun bertemu dengan fa hukumnya ikhfa syafawi, Izhar Syafawi, betul. Izhar Syafawi dibaca jelas kaidakum summa. Ya. Ketika kita menyambung bacaannya, maka kita baca langsung hamzahnya sukun. Hamzahnya langsung kita sukunkan tanpa melihat yang ini. Alif yang ini. Summa tu. Summa tu soffa. Ya. Summa. Ayo. ikhfa syafawi. Kenapa? Mim mati bertemu dengan mim ikhfa. Ikhfa atau idgham? Ya, idgham. Tetapi ini ya. Ada yang lebih bisa menjawabnya? Ya. Wa hunna miman thumma nunan syuddida, gunnahkanlah mim atau nun yang bertasydid. Maka kita sebut ini huruf apa? Huruf gunnah musyaddad, huruf gunnah bertasydid ya. Summa, berapa harokat gunnah? Dua. Ya, maksudnya panjangnya dua harokat. Summa tu soffa tu mat tabi'i harokatan. Dua harokat soffan. Ketika kita wakaf di soffan ini, maka kita baca soffa mat apa dia? Mad. Ahsanti, mad aywad. Mad aywad, yaitu ketika ada huruf yang berharokat fathatain dan kita wakaf di huruf tersebut, maka terjadilah mad aywad dua harokat. Dua harokat. Taib. Kembali kita di sini. Ketika kita mulai di perkataan i'tu, fa'ajmi'u kaidakum summa tu soffa. I'tu soffa. I'tu soffa. Maka dia menjadi mad badal. I'tu. Ini kemarin yang bacaan yang keempat, yaitu dibaca mad badal ketika memulai bacaan saja. Ketika kita memulai bacaan di kata ini, kita baca sebagai mad badal itu. Tetapi ketika disambung tidak ada mad. Summa tu langsung. Summa tu. Ketika memulainya itu, sebagaimana yang di atas iti. Loh, kenapa tidak seperti yang di atas? Ya, tidak sama seperti di atas. Ini yang di tengah-tengahnya kasroh gitu ya. Maka kita mulai dengan kasroh. Ini kan dommah, kenapa tidak dibuat utu ya. Dia aslinya sama seperti yang di atas, hanya saja yang diajak berbicara beda. Ikti itu untuk satu orang, itu untuk orang ramai, untuk jamaah. Itu sehingga ditambah waw dan alif ini. Waw yang cocok harokat sebelumnya adalah dommah. Nah, itu alasannya dia ada dommah. Ya. Al-muhim, yang penting ketika ada bacaan itu dimulai dengan kasrah. Itu. Selanjutnya adalah i'tina. Ya. Nah, kapan dibaca itu, kapan dibaca utu. Kalau di kata ini tidak pernah dibaca utu. Namun memang ada utu, banyak utu yang datang di dalam surah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina utul kitab misalnya. Bisa di apa lagi? Didekatkan mungkin mic-nya. Di ayat lain. Seperti misalnya pada surat Al-Jasiyah 25. Al-Jasiyah 25. Bentar. Bunyinya? Jadi di buku metode Asyafi itu ada contoh surat Al-Jasiyah 25. Itu yang membadal itu bi abaina. Kemudian dia diganti menjadi utu bi abaina. Jadi tulisannya secara zahirnya itu mirip antara itu yang dibaca itu sama Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Jasiyah surat berapa? Surat berapa? 24. Juz atau surat itu? Surat Al-Jasiyah ayat 25. Ayat 25. Baik. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu. Naam. Nah, kita tidak usah catatkan ya, dia sama saja. Nah, nanti perhatikan. Oke, saya tuliskan. Nah, nah, wallahu alam, saya tidak tahu, tapi saya rasa entah mungkin karena ada kesalahan di penulisan atau mungkin ada cara baca lain, ya. Saya juga merujuk ke buku Syafi'i yang besarnya, cuma tadi memang tidak ada contoh Al-Jasiyah ini, dan dia memang termasuk salah satu yang itu ini, ya. Akan tetapi, kenapa saya katakan mungkin bisa salah tulis? Ini juga kita baca ayatnya lengkap. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka na hujjatuhum, tidak ada hujah bagi mereka kecuali mereka mengatakan datangkan bapak-bapak kami. Kalau seandainya datangkan dengan apa namanya, artinya dengan bapak-bapak kami itu hujah-hujah yang menguatkan dari nenek-nenek moyang kami gitu kan, atau ajaran-ajaran nenek moyang kami, kalau seandainya memang kalian orang yang jujur. Maka di sini juga berupa bentuk perintah, ya, berupa bentuk perintah. Kalau seandainya kita mulai dan kita baca utu, dia berubah makna menjadi utu adalah orang-orang yang diberikan atau orang-orang yang didatangkan. Seperti ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang didatangkan kepada mereka kitab, yaitu ahlul kitab. Ya. Maka ketika kita baca utu biabaina, ya, didatangkan kepada mereka dengan bapak-bapak kami, sehingga maknanya berubah. Ya. Sehingga maknanya berubah. Maka wallahu a'lam, perlu kita lihat nanti apakah memang ada cara baca lain atau mungkin memang di sini ada kesalahan tulisan, karena saya juga sebagian materi saya rujuk ke buku metode Asy-Syafi'iyah juga, ya, punya beliau juga yang buku tebalnya gitu. Nah, dan juga buku-buku lain yang dulu saya pernah pelajari, dan semuanya dimulai dengan kasroh kecuali yang kemarin kita bahas dengan dhammah, hanya u'tumina, ya, karena semua datang dengan bentuk perintah, maka dimulai dengan kasroh. Seperti itu, maka fa'ajmi'u kaidakum summa itu sofa. Kalau sananya mulai dari sini, itu sofa. Begitupun yang di sini, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin maka na hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina. Kalau tandanya illa an qalu, mulai dari sini, itu bi abaina, ya, itu bi abaina. Maka yang bentuknya seperti ini tidak pernah dibaca dengan utu, ya, tidak pernah dibaca dengan utu, karena utu ada lagi makna lain, ada lagi makna lain, dan dia bukan hamzah wasal seperti ini. Perhatikan, ini di atas alifnya bukan hamzah, tapi tanda seperti apa? Kecebong itu tuh. Ah. Seperti itu. Tidak tertulis hamzah, tidak tertulis hamzah. Adapun kata-kata utu di dalam Al-Qur'an, maka di atas alif benar-benar tertulis hamzah. Utu tertulis hamzah. Maka ketika wasal ataupun waqaf, dia tetap utu. Tetap utu, seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan, ya. Kemudian ada kata-kata i'tina. Ada kata-kata i'tina, maka ketika memulainya kita baca dengan i'tina. I'tina. Wa qala mat tabi'i dua harakat. Ya, mat tabi'i dua harakat. Begitu juga sa lihu tina. Ketika Nabi Soleh, ya, berdakwah kepada kaumnya, menolak, ya, mereka menolak, kemudian meminta Nabi Soleh untuk mendatangkan apa-apa yang membuat kami percaya gitu kan atas kenabian kamu. Maka katanya wa qala ya Soleh i'tina bima ta'iduna, i'tina bima ta'iduna. Kalau seandainya kita berbahasa Arab saja mungkin itu boleh, i'tina, tetapi ketika dalam Al-Quran kita mulai di sini i'tina, ya, i'tina bima ta'iduna. Wa qala ya Salihu tina itina itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, ya, itina mat badal ketika memulai bacaan, bima mat tabi'i, mat tabi'i, ya, nun sukun bertemu dengan kaf, ikhfa, ikhfa syafawi atau hakiki, ya, ikhfa hakiki. Mursalin, minal mursalin. Kalau waqaf di sini kita sebut dengan mat minal mursalin, lin, mat mad arid lis sukun. Ketika ada mat sebelum huruf terakhir, kemudian kita waqaf di huruf tersebut, apapun hurufnya, ya, bukan hanya nun, baik itu ba, ta, dan lain sebagainya. Ketika waqaf di atas huruf tersebut dan sebelumnya ada huruf mad, maka disebut dengan mad arid lisukun. Dibaca berapa harokat? 2, 4, atau 6 harokat. Karena hukumnya adalah jaiz, ya, jaiz. 2, 4, atau 6. Selanjutnya adalah i'tuni. I'tuni, ketika kita memulainya, kita baca i'tuni. Bukan utuni, tapi ituni. Wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Wa qala fir'aun ituni, ya. Ituni. Ya. Ketika Nabi Musa sama Harun datang kepada Fir'aun, sudah menampakkan bahwasanya mereka, kami diutus ya, sebagai rasul kepada kalian semua. Maka naik pitam sang Fir'aun, kemudian mengatakan kepada jamaahnya, datangkan kepadaku seluruh penyihir-penyihir yang hebat, yang lagi pandai di muka bumi ini. Maka katanya, wa qala fir'aunu tuni. Ketika mulai dari sini, ituni, ituni, bikulli sahirin alim. Mad apa? Mad arid lisukun, 2, 4, atau 6 harokat. Gimana? Bisa. Iya. Gimana ya? Bisa enggak? Gimana sih caranya? Kita baca kan? Enggak, udah enggak ingat juga ayatnya. Atau kita print di rumah? Itu. Ya, nanti ayat. Print gini aja. Ini kan sebagai contoh ayat aja. Misalnya mereka mempelajari masing-masing. Contoh. Nah. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada kata-kata i'tiya. Ya. Kalau i'tu itu untuk ramai-ramai. Datangkanlah wahai jemaah kepadaku. Datangkanlah wahai jemaah. Kalau untuk satu orang i'ti. Kalau untuk dua orang i'tiya. Ya. Perintah nih semuanya. Makanya dibaca dengan kasrah. Kalau kemarin u'tumina itu bukan perintah. Kalau i'zan itu perintah juga. Makanya i'zan. Seperti itu. I'tiya. Datangkanlah wahai kalian berdua, seperti itu. Summattawa ilas samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya. Ya. Faqala laha walil ardi tiya. Kemudian Allah mengatakan kepada dukhan, yaitu asap, dan kepada bumi, datanglah kepadaku ta'an au karha, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, seperti itu. Maka ketika kita berhenti di sini, faqala laha walil ar, mulai dari sini bagaimana cara bacanya? i tiya, tidak i tiya, tapi i tiya ta'an au karha. Baik. Summa ghunnah, 2 harokat. Istawa ila, mat apa? Mat jaiz munfasil. Kenapa? Ada mat bertemu dengan hamzah di 2 kalimat. As-sama, mat wajib muttasil, 4 atau 5 harokat. Dukhanun faqala. Ikhfa. Saya ingat setelah kami daurah Nurul Bayan, kita diajak keliling-keliling ke ya hadonah di situ, atau playgroup atau TK di situ, yang seperti saya ceritakan kemarin, 3 tahun mereka sudah masuk untuk belajar Al-Qur'an. Kami diajak masuk. Saya disuruh nanya. Tanyalah kepada murid siapa yang Anda suka, itu kan. Contoh seperti tadi saya tanya, dukhanun faqala, hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Ketika ada yang mengatakan ikhfa hakiki, dia langsung menyaut lagi, warabi'ul ikhfa'u. Langsung disebutkan syahid dari tuhfatul atfalnya, warabi'ul ikhfa'u. Apa? Aindal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsati min ba'da, sampai selesai. Dukhanun faqala laha walil ardi tiya, tau'an au karha, hukumnya baik. Baik, sekarang antum bacanya gimana? Jelas ya? Berarti izhar. Fal awwalul izhar qabla ahrufi al halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hamzun fa ha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatan thumma ghain kha'u. Ya, seperti itu. Kemudian yang kemarin juga ditambah u tumina. Sama i'zan. U-tumina sama i'zan. Inilah beberapa kalimat yang kita baca dengan mad badal ketika memulai bacaannya saja. Ya, ketika memulai bacaannya saja. Ya. Penjelasan Fali adil. Iya. Iya. Iya, semuanya perintah. Ya, tidak ada yang tidak perintah, semuanya perintah. Dan dalam ya, semuanya perintah. Iya, kecuali utumina. Iya. Jadi semua dari mad badal yang hanya dibaca mad badal ketika memulai bacaan saja, ya, sebagai memudahkan antum, yang dibaca dhammah awalnya hanya yang kemarin, yang di Al-Baqarah ayat 283 utumina. Selainnya ya, selainnya yang seperti yang telah kita tulis-tulis itu ya, ini tidak satu saja ya, seperti iti misalnya ada di dua tempat, di ituni misalnya ada di beberapa tempat, dan lain sebagainya. Ketika ada kata-kata ini, selain utumina, semua dimulai dengan kasrah. I, idhan, iti, itiya, ituni. Ya. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, sambil apa ya menunggu soal, insyaAllah kita enggak ujian hari ini, tapi kita akan berikan antum 53 soal. Untuk antum mengulang kaji. Insyaallah ujiannya hanya 10 soal dari 53 itu. Mudah ya? Iya. Ada 53 soal untuk mengulang kaji antum. Insyaallah kalau dijawab semua 53 soal itu, kajian kita ini tamat gitu ya. Terulang semuanya gitu. Nah. Ya. Ini pertanyaannya kan ini udah mau selesai saja. Cara umum kalau ilmu tajwid itu dipakai hanya untuk ketika kita membaca Al-Qur'an. Iya. Atau harus dipakai misalnya kita membaca hadis ataupun nahwu atau ya, dalam percakapan bahasa Arab harian. Kapan tajwid itu dipakai gitu ya? Kapan tajwid dipakai? Yang wajibnya tajwid ini hanya dipakai ketika membaca Al-Qur'an, karena perintahnya hanya ketika membaca Al-Qur'an, waratilul Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil maknanya adalah dengan memberikan huruf itu hak-hak dan mustahaknya ya. Haknya adalah sifat makhrajnya, hukum-hukum tajwidnya, adapun mustahak adalah sifat-sifatnya, seperti itu. Itu tajwid. Adapun hadis, maka ulama di sana berbeda pendapat. Ada yang mengharuskan membaca hadis dengan tajwid, ada yang tidak. Dan yang benar adalah hanya membacanya ketika membaca Al-Quran saja. Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut Al-Quran tercampur baur dengan hadis. Maka ini merupakan salah satu celah yang membuat hal itu terjadi gitu. Nah, jadi untuk membedakannya, Al-Quran dibaca dengan tajwid, sedangkan hadis dibaca dengan bacaan biasa saja, tetapi tetap dengan memperhatikan makhraj-makhraj dan sifat-sifat huruf hijaiyahnya, ya. Ra-nya betul-betul ra gitu. Tetapi seperti hukum-hukum tajwid misalnya, apa hadis arba'in yang pertama? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha tidak mesti yankihuka menjadi ikhfa, tidak, yankihuha juga tidak apa-apa, saya tidak katakan tidak boleh tapi tidak apa-apa karena ulama juga berbeda pendapat di sini, yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, seperti itu, ya. Adapun nazam dan nagham ini, ya, bacaan seperti biasa saja tanpa tajwid sehingga tidak menyerupainya dengan Al-Qur'an. Ya. Akan saya apalagi tanya mungkin di Arab sana komunikasi itu gimana, apa juga percakapan itu menggunakan atau biasa itu, karena kan misalkan panjangnya kurang panjang gitu kan. Karena jamaah atau juga itu kan berbeda gitu. Iya. Jadi misalkan enggak pakai kaidah itu artinya gimana gitu? Lupa enggak? Enggak. Ketika kita tidak menggunakan tajwid ini di dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari, dia tidak merubah makna. Ya. Ini hanya digunakan ketika membaca Al-Quran supaya memperindah, maka disebut tajwid. Artinya adalah tahsin, memperindah. Perhatikan ini, thumma istawa, kemudian Allah beristiwa, ya, bersemayam ila sama, ke bumi. Ketika saya baca, ke langit. Thumma istawa ila sama. Begitu juga makna yang akan saya katakan. Seperti itu. Begitu juga ketika orang Arab, ya, misalnya mau bertanya siapa di dalam. Man biddakhil. Mereka tidak mengiklabkan. Man biddakhil. Tidak. Ya. Man biddakhil. Kalau mereka katakan man biddakhil, maknanya sama juga. Ya. Tetapi dalam percakapan sehari-hari ini tidak dibutuhkan, ya, tidak diperlukan, cukup mambid dakhil. Tapi memang kadang ada kesalahan-kesalahan gitu kan, seperti lam bukan huruf qalqalah. Lam huruf qalqalah bukan huruf qalqalah. Ada berapa? 5. Qutbu jaddin, terkumpul di dalam qutbu jaddin, ya, kutubnya kakek gitu, atau baju di toko bahasa Indonesianya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Maka lam tidak termasuk huruf qalqalah. Namun orang Arab kadang man bid dakhil lamnya diqalqalahkan. Seperti itu, maka hukum tajwid hanya dipakai ketika membaca Al-Qur'an gitu. Saya pernah duduk di majelis para masyayikh muhaddisin, kemudian ada satu orang yang membaca misalnya Syama'il Muhammadiyah. Dia baca wa fi Muwatta'il Imam Malik anna Sulaiman al-Farisi, sebagaimana dia membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya, kemudian ditegur. Kemudian ditegur sama syekhnya, tidak usah dibaca dengan tajwid seperti Al-Qur'an. Cukup dibaca seperti biasa saja. Nah, Iya. Oh, iya. Iya. Tajwid sini ketika kita membicarakan tajwid yang tidak perlu dipakai atau tidak perlu digunakan di dalam membaca hadis atau percakapan bahasa Arab sehari-hari, ini seperti sekitar masalah tentang hukum nun tanwin, apa namanya, nun mati, kemudian mim mati, kemudian mat-mat yang panjang seperti itu. Adapun seperti alif misalnya, ya, untuk membedakan panjang, mana yang panjang, mana yang tidak, ya, apanya kecil ya, seperti ini. Ketika kita baca mator, artinya adalah hujan, hujan, mator, hujan. Ketika kita baca mator, artinya adalah bandara, dan dia ada penulisan masing-masing. Ini ada alifnya, tentu kita baca akan lebih panjang gitu ya. Tetapi tidak memperhatikan mat dan lain sebagainya seperti itu. Yang ini jelas tidak kita panjangkan. Kenapa? Karena tidak ada tanda panjang di situ. Tidak ada alif, ya, tidak ada tanda mat dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita katakan sama, ya, sama. Walaupun ini di sini beda ya. Ini kaf, sini hamzah. Tapi kadang di akhir, ketika berada di akhir, tampak sama gitu. Sama langit gitu ya. Sama langit. Ketika kita katakan sama, sama, sama, biasanya orang agak meninggi sedikit ya. Sama dengan samak. Samak adalah ikan. Ini hanya hal-hal seperti ini yang diperhatikan dalam bahasa Arab untuk membedakan makna. Tidak apa namanya, tidak hukum tajwid secara terperinci, nun tajwid, apa nun tajwid, nun mati, tanwin, sukun, mat badal dan sebagainya, tidak ya. Adapun panjang pendek tetap diperhatikan, makhraj-makhraj dan sifat huruf tetap diperhatikan gitu ya. Sehingga nanti yang mendengarkan tidak salah makna gitu ya. Seperti sin, maka ucapkan sin. Oh, itu tidak. Berarti antum menggunakan tajwid, tidak ya. Ini memang huruf Al-Qur'an kan berasal dari bahasa Arab gitu. Maka dia kita keluarkan dengan hak-haknya, itu makhraj dan sifatnya tepat gitu. Sin, shin harus bedakan, zal, zai, a sama a. Insyaallah nanti di daurah tajwid tingkat selanjutnya nanti kita akan isi dengan matan jazari, kita akan lebih rinci ke masalah makhraj dan sifat. Insyaallah nanti diisi oleh Abu Sabita. Antum mengisi daurah selanjutnya. Nah, mudah-mudahan nanti umur panjang, ada waktu, nanti kita akan adakan daurah-daurah selanjutnya. Misalnya ya, di tajwid ini kita akan adakan tingkat lanjutannya, gitu ya. Ini kita belum selesai, gitu ya. Antum belum mengetahui semua hukum-hukum tajwid. Kemudian mungkin bisa jadi nanti kita adakan daurah permulaan untuk hadis, kan belum ada ya. Ini baru yang daurah kali ini kita adakan permulaan untuk tajwid, ini dia Tuhfatul Atfal. Permulaan akidah, besok kita membahas al-bidayah fil aqidah, usul salasah, qawaid arba dan lain sebagainya. Kemudian permulaan khat misalnya, buatlah permulaan khat untuk mengetahui sedikit saja, yang penting saya bisa nulis sesat gitu. Yang penting tulisan saya tidak kayak cakar ayam gitu ya. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan ada kesempatan kita akan mulai di ambil misalnya buku untuk permulaan hadis, seperti ada Sahih Azkar, ya, hadis-hadis tentang zikir. Jangan-jangan kita kurang zikir ini kan. Kalau hadis Arba'in mungkin sudah ada kajiannya, ya, hadis Arba'in. Kemudian mungkin permulaan di tentang adab misalnya. Adab ini sangat perlu, ya, adab. Kita membahas bagaimana adab ketika bersin apa-apa saja. Ini di Indonesia ini agak sulit sedikit, ya. Hasim, alhamdulillah, enggak ada yang jawab ya hamdalah. Dulu para sahabat ya ta'atosuna, kata dia. Saling bersin-bersinan gitu. Hanya untuk mendapatkan yarhamukallah dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersin-bersinan, bukan pura-pura bersin, tapi bersin-bersinan, berusaha mudah-mudahan aku bersin kan gitu. Hasim, yarhamukallah. Bagaimana doa izin masuk rumah gitu. Antum, ini saya kalau ke rumah itu, di rumah itu ada tok tok tok, assalamualaikum, tok tok, assalamualaikum, waalaikum, tok tok tok, 6 kali, masya Allah. Ya. Terus walaupun kadang kita tahu adab assalamualaikum, kadang menghadapnya kemana, sebaiknya menghadapnya kemana gitu. Apakah tetap menghadap pintu gini? Perlu kita bagaimana beradab dengan adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam tidurnya, makannya, minumnya bagaimana gitu ya. Kemudian mungkin saja permulaan di masalah permulaan tafsir misalnya, atau permulaan nahwu, permulaan di sorof apa gitu ya, sehingga kita mengaji dengan arah yang benar, tidak ngaji tanpa arah, kata Ustaz Abdullah Zain. Ngaji tanpa arah memang ini merupakan masalah problema yang harus diperbaiki. Ngaji harus terarah sehingga ilmu antum betul-betul terarah gitu. Mulai dari yang awal, kemudian yang awal. Jangan baru mulai bisa bahasa Arab sedikit gitu kan, langsung ambil buku akidah tohawiyah. Mau masuk, wah saya mau belajar akidah ini, ambil akidah tohawiyah. Buku akidah tahawiyah buku yang bagus, tetapi ketika antum memulainya dengan akidah tahawiyah, itu bukan makanan antum. Mulailah dengan usul salasah, qawaid arba, dan lain sebagainya. Ketika antum mau belajar nahwu nih, antum ambil alfiyah langsung, enggak. Mulailah dengan yang lebih ringan, yang betul-betul untuk porsinya mubtadi, untuk porsinya pemula. Ambil misalnya nahwul wadih, ambil mulakhas misalnya, ambil ajrumiyah mungkin nanti ada syarah-syarahnya yang untuk pemula, ada untuk yang menengah, ada untuk yang terakhir dan lain sebagainya. Ketika antum masuk tajwid, antum langsung masuk matan syatibiyah, jangan, masuklah dengan tuhfatul atfal seperti itu, sehingga antum mulai dari yang kecil baru meluas dan meluas seperti itu. Sekarang antum tahu matannya. Tingkatan kedua, antum tahu matan dan beserta dalilnya. Tingkatan ketiga, antum tahu beserta syarah-syarah dan penjelasan ulama di situ. Begitu harusnya mengaji. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini baru-baru. Bentuk-bentuk wakaf, tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Biasanya di Al-Quran juga tertulis, ya. Antum sudah hafal ini? Nah, kita tuliskan. Nah, yang pertama adalah tanda mim kecil di atas huruf. Ini merupakan tanda-tanda yang kontemporer ya, yang sekarang ini. Kalau dulu ada tanda-tanda yang agak beda, ada to yang Quran-Quran yang dulu, tapi sekarang rata-rata Quran sudah hampir sama dan tanda-tandanya sekitar ini. Ada yang bentuknya mim kecil seperti ini di atas huruf. Contohnya ada di surat Al-An'am ayat 36 salah satunya. Bunyinya adalah innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta. Apa makna dari mim ini? Mim ini bermakna al-waqful lazim. Artinya waqafnya harus. Kita harus waqaf di kalimat atau di kata yang ada di atasnya mim kecil ini. Ini namanya waqaf lazim. Harus berhenti di atas kata tersebut. Maka kita baca innama yastajibul ladzina yasma'un baru wal mauta ilal akhir. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal salah ya. Jangan disambung. Karena seluruh ayat-ayat yang diletakkan di atasnya mim kecil ini yang dimaknai sebagai waqaf lazim harus berhenti karena menyambungnya dapat merubah makna yang jelek seperti itu. Maka dilazimkan, diharuskan berhenti di kata yang ada di atasnya mim kecil ini. Maknanya adalah waqaf lazim, harus berhenti. Kemudian selanjutnya ada tanda seperti ini. Qaf lam ada ya. Qaf lam ya yang tidak bertitik. Seperti qala gitu bunyinya. Apa maknanya? Maknanya adalah al-waqfu aula. Ya. Al-waqfu aula, waqaf lebih baik. Ketika antum berhenti di kata yang ada tanda ini di atasnya, maka itu lebih baik. Antum coba lihat nanti, salah satu contohnya ada di surat Fussilat ayat 45. Ya. Kita hanya memberikan contoh untuk yang penting-penting saja supaya untuk meringkas waktu. Ini maknanya adalah antum muwaqqaf lebih baik. Artinya ketika antum muwaqqaf enggak apa-apa. Boleh. Tetapi waqaf berhenti di situ lebih baik. Kebalikannya adalah tanda ini. Sad lam ya. Shala. Artinya adalah al-waslu aula. Menyambung lebih baik. Akan tetapi waqaf boleh? Boleh. Nah, tetapi disambung lebih baik. Boleh nanti dilihat contohnya Al-An'am ayat 17 salah satunya. Seperti ini dan jim ini, ini banyak dalam Al-Qur'an ya, ini juga. Yang jarang adalah ini atau seperti ini. Nah. Iya. Yang ini dia tidak merubah makna, cuma nanti ada pembahasannya di waqaf hasan, waqaf qabih gitu. Ada waqaf yang baik, ada waqaf yang tidak baik gitu. Ala kulli hal dia tidak merubah makna, tidak merubah makna. Akan tetapi makna tetap sama. Maka antum tetap boleh memilih antara dua, waqaf atau wasal. Namun nanti ada beberapa surat ya, beberapa surat sehingga dibuat tanda seperti ini, waqaf lebih baik. Ini sambung lebih baik seperti itu. Tetapi bisa dipilih antara dua, waqaf mawaqaf atau wasal bersambung. Kemudian la, ada tanda waqaf lainnya yaitu la. Lam alif ya, la. Arti la itu adalah al-waqful mamnu. Ya, al-waqful mamnu, kebalikan dari yang di atas. Ini artinya harus waqaf. Ini dilarang waqaf. Dilarang waqaf di situ. Contohnya adalah An-Nahl ayat 32. Naam, alladzina tasaw. Contohnya adalah di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina. Ya, tayyibina. Ada lam di atas kata-kata tayyibina. Maka kita dilarang waqaf di sini. Harus disambung. Tayyibina yaquluna salamun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun. Yaquluna salamun. Seperti itu. Di sini artinya adalah dilarang waqaf. Kemudian tanda selanjutnya adalah jim. Jim ini untuk menandakan makna jaiz. Apa itu jaiz? Boleh, ya. Artinya boleh waqaf, boleh wasal. Boleh waqaf, boleh wasal, sama seperti yang ini, tetapi tidak ada yang aula di sini, tidak ada yang lebih utama di situ. Ya, terserah mau waqaf atau wasal. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Nah. Mic-nya tadi mana? Tanda lam itu kita sering juga jumpai di penghujung ayat. Ah iya. Ahsantum. Kecuali kalau seandainya dia berada di penghujung ayat. Ya, ahsantum. Nah. Kecuali kalau lam ini berada di penghujung ayat, misalnya ini thayyibin adalah penghujung ayat misalnya, ya. Kemudian di atasnya ada tanda lam tadi seperti la tadi, maka tidak apa-apa antum berhenti di sini. Tidak apa-apa berhenti di situ. Ini pengecualian dari tanda la. Kemudian jaiz, kemudian selanjutnya adalah insyaallah saya bisa berteriak. Nah. Oh, tapi mereka tidak lapar layar ya. Ada tanda titik 3 kemudian 3. 3 3. Ini namanya adalah waqaf mu'anaqah. namanya adalah waqaf mu'anaqah atau muraqabah. Mu'anaqah. Bagaimana waqaf ditanda waqaf mu'anaqah ini? Mu'anaqah artinya adalah ketika ada teman datang dari jauh, kemudian kita salami, kemudian mu'anaqah. Cipika-cipiki itu namanya mu'anaqah. Ya, mu'anaqah. Dari kata-kata unuq, leher. Nah, artinya adalah antum harus waqaf di salah satu tanda ini. Antum waqaf di salah satu tanda ini. Boleh antum waqaf di tanda yang pertama, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau berhenti di tanda yang kedua, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Silakan waqaf di mana yang antum suka, seperti itu. Tetapi tidak boleh diwasalkan tanpa memperhatikan ini, ya. Antum harus berhenti di salah satunya. Iya, harus berhenti di salah satu tanda ini. Tidak boleh. Satu saja. Jangan berhenti di dua-duanya. Berhenti di salah satunya saja. Nah. Iya. Iya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Antum ketika antum misalnya alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Habis nafas misalnya. Antum ulang dari sini atau tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Seperti itu. Nah. Gimana? 0 kecil 2. Di mana, Pak? Atas. Itu yang tadi ya. Lonjong, ada yang bulat, betul-betul bulat. Ada yang lonjong. Nah, akan kita bahas itu di istilah-istilah dalam Al-Qur'an. Bismillah. Tetap hidup deh. Ini tetap hidup ya. Nah, istilah-istilah di dalam Al-Quran. Gensetnya akan dihidupkan atau gimana? Jadi di tanda-tanda wakafnya, kayak jin itu kan, itu kan boleh berhenti, boleh tidak, apa manfaatnya di tanda wakaf? Apa faedahnya? Allah alam, tidak tahu apa faedah diletakkannya. Mungkin ada apa namanya? Ada ibaratnya kalau kita berbicara itu namanya ada titik komanya seperti itu. Nah, diberi tanda seperti itu untuk menandai itu ya, untuk menandai titik komanya suatu pembicaraan. Cuma nanti terbagi-bagi seperti itu ya, terbagi-bagi. Ada yang nanti di situ wakafnya boleh baik ketika wakaf di situ, ada yang tidak baik ketika dia baik, maka masuk ke dalam ini tadi ya, waqaf lebih baik. Ketika bersambung itu lebih baik, maka di sini bersambung. tetapi jawaban yang paling bisa saya berikan, begitulah yang dibacakan Jibril kepada Rasul sehingga sampai kepada kita seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana kepastiannya. Iya. Enam. Apa itu mubah? Apa itu sunnah? Iya. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga kita buat daurah permulaan untuk fikih gitu ya. Seperti sunnah misalnya, ada pengertian yang salah yang tersebar kadang di kalangan kita. Yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Pengertian yang benar adalah ulama mengatakan al-istihbab, istihbab ya, kesamaannya. Istihbab itu adalah ma yusabu fa'iluhu imtithalan. Ditambah lagi imtithalan. Yang mana fa'ilnya, orang yang mengerjakannya, diberi pahala ketika melakukannya imtithalan. Karena memang niat, niat untuk mengharapkan sawab gitu lah, pahala gitu. Siwak adalah sunnah. Tapi kadang ada orang yang melakukannya untuk bersih-bersih. Termasukkah ke dalam definisi tadi? Ketika dilaksanakan dia berpahala? Ya, ketika dia mengharapkan pahala, mengharapkan ridho Allah dari situ, maka dia berpahala. Nah, makanya pengertian yang benar adalah ketika dilakukan oleh fa'ilnya, karena ingin mengharapkan pahala, kemudian wala wa yu'aqabu wa yastahiqqu, ulama mengatakan wa yastahiqqu tarikuha al-niqab, dengan kata-kata yastahiqqu, dan orang yang meninggalkannya seperti wajib ya, kita mulai ke wajib misalnya. Wajib adalah ketika dilakukan dengan imtisal, mengharapkan pahala, ya, maka diberi pahala. Kemudian yang meninggalkan wajib yastahiqqul iqab. Ya. Tidak yu'aqab. Ya. Bahasa yang kita pakai di Indonesia diterjemahkan dari kata bahasa Arab yu'aqabu fa'iluhu. Bahwasannya orang yang mengerjakannya diikop, diberi dosa karena meninggalkannya. Ini salah. Tetapi berhak mendapat dosa. Karena perkaranya terakhir kepada Allah. Kalau dia ingin mengazab, maka diazab. Kalau tidak, maka itu kembali kepada Allah. Gitu. Seperti itu. Ya, kita kembali ke sini. Belum hidup ya. Kita langsung saja masuk ke istilah-istilah dalam Al-Quran tadi. Ada yang namanya saktah, ya. Saktah. Saktah itu adalah secara bahasa adalah berhenti, berhenti. Ketika antum mendapatkan, nanti yang ibu-ibunya, bapak-bapaknya aja yang mengajarin gitu. Ketika antum mendapatkan di dalam Al-Quran tanda sin, seperti ini. Maka itu maknanya adalah saktah. Apa itu saktah? Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernapas. Tetapi tidak sepanjang wakaf. Seperti itu. Tidak seperti wakaf. Berhenti sejenak saja. Kalla bal rona. Tanpa mengambil nafas. Ya, tanpa mengambil nafas. Di surat Yasin misalnya. Mimmar Qodina sebelumnya apa? Qalu ya wailana mamba'atana mimmar Qodina hadha. Marqadina hadha. Tanpa mengambil nafas, antum waqaf sejenak. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya. Dengan tahan nafas, berhenti sedikit. Di bawah waqaf, artinya tidak. Kallabal rona. Itu nampak kalau antum waqaf di situ. Ini tidak seperti waqaf. Dia berhenti sejenak saja tanpa mengambil nafas. Kallabal rona ala. Waqila man raq. Apaan Ustaz? Ya. Di tadribat atau latihan soal-soal ini pada soal-soal yang berkaitan dengan ayat tidak terbaca ayatnya, cuma ada simbol-simbol saja. Cuman kalau saya punya usul, gimana kalau ditentukan aja misalnya surat apa, ayat berapa, gimana? Cek. Oh iya. Nah, di depan antum ada 52 soal. Insyaallah yang keluar 10 atau 15 darinya. 10 atau 15 darinya nanti untuk ujiannya. Antum ini cari jawabannya, apa namanya? Dihafalkan, dipahami, dipelajari. Kemudian ujiannya kapan? Ya nanti kita akan cari waktu di selang-selang kajian akidah. Mungkin misalnya kajian akidah hari ini misalnya dimulai pada maghrib, maka mungkin ada perintah untuk datang 1 jam sebelum maghrib misalnya untuk ujian. Gitu ya. Atau mau ujian lewat HP? Kami daurah Jurumiyah, ujian mengambil ijazah lewat HP, 5 menit saja. Di telepon, bukan di telepon, tapi yang mau ujian nelpon. Yang mau ujian nelpon. Oh bisa buka buku dong, Ustaz? Silakan kalau bisa buka buku, silakan. Kalau sempat. Lima menit tidak. Buat jumlah mubtada khabar, ganti jadi maf'ul bih, ganti jadi maf'ul mutlak misalnya. Mana sempat lagi buka-buka kan? Antum juga nanti. Misalnya, berikan contoh mad wajib muttasil gitu. Ganti menjadi mad jaiz munfasil misalnya sebagainya. Seperti itu. Tetapi alhamdulillah tidak ada ujian via telepon kali ini. Insyaallah semuanya tahriri, ujian tulis 10 atau 15 soal dari 52 soal berikut. Ya, untuk yang tulisan Arab kalaulah seandainya tadi saya menulis nama surat dan ayatnya maka saya akan kasih tahu, tetapi saya juga ketika menulis soal tidak membuat di situ surat apakah ayat berapa. Ya. Makanya saya tidak bisa memberi ini surat apa, ayat berapa. Ya. Maka insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah kalau antum menguasai materi tadi. Ini hanya berupa contoh soal saja. Misalnya 11. Tulislah contoh hukum tajwid dari ayat-ayat berikut sesuai permintaan di bawah ini. Setelah tertulis ayat di situ, kemudian contohnya izhar halqi. Antum katakan izhar halqi, ayatnya adalah ini. Dari penggalan tadi antum ambil yang mana izhar halqi. Kemudian idgham bi gunnah, ambil dari penggalan ayat tadi yang mana idgham bi gunnah. Begitu juga ikhfa haqiqi, itu ya. Insyaallah mudah, apapun ayatnya akan mudah kalau seandainya penguasaan materinya bagus gitu ya. Begitu juga soal nomor 18. Keluarkan setiap hukum yang berkaitan dengan mim sukun yang ada pada ayat-ayat berikut. Keluarkan setiap hukum yang berkaitan dengan mim sukun. Contohnya di dalam ayat yang panjang tadi, misalnya ada mim sukun bertemu ba. Kita ambil ayatnya, kita comot, kita tulis yang mana mim sukun bertemu ba terus tadi, terus kita kasih sama dengan ikhfa syafawi, seperti itu. Kemudian ada lagi yang antum jumpai, misalnya mim sukun bertemu dengan mim, maka apa hukumnya? Idgham mislan saghir misalnya. Seperti yang antum pelajari, ya. Ada lagi mim sukun di ayat tadi, mim sukun bertemu dengan ta misalnya. Antum ambil potongan ayat tersebut, tulis ulang, kemudian ini hukumnya adalah ikhfa syafawi. Afwan, ya ikhfa atau izhar syafawi. Tergantung nanti ustadznya ngambil soal yang mana gitu kan. Hah? Gimana? Mau pilih ya? Kalau mau pilih nanti saya buatkan 20, 15 dari saya, 5-nya untuk pilih. Ya insya Allah nanti ada soal pilihan. Misalnya nanti saya kasih 20, pilih 15 gitu. Antum pilih 15 ya. Terserah mana yang mudah bagi antum yang 15 itu. Balik ke sakta. Nah. Ya, silakan dibaca-baca dulu soalnya, yang mana yang tidak paham silakan nanti ditanyakan. Ya, semuanya sudah ada tanda sin kecil seperti ini. Itu tandanya adalah sakta. Maka kalau antum jumpa ada sin kecil seperti ini, maka artinya sakta dan antum harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Dia hanya ada 4 tempat saja. Ada 4 tempat saja. Kalla bal rona, surah apa ini? Mutaffifin. Kemudian di surat Yasin, mim marqadina hadza 2. Kemudian di surat Al-Qiyamah, wa qila man raq. Yang terakhir di surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya. 'Iwaja qayyima. Ya. Cuma 4 tempat saja yang ada saksah. Kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, ada yang namanya bulat kecil. Iya. Tidak. Antum boleh berhenti di situ ya. Boleh berhenti di situ. Cuma kalau seandainya antum menyambung baru saktahnya berfungsi begitu. Baru antum tidak boleh. Kalau seandainya antum sambung, antum tidak boleh mengikhfakannya. Tidak boleh. Ya. Karena iwaja artinya adalah bengkok, sedangkan qayyimah lurus. Jadi itu adanya saktah karena ketika antum wasol maknanya berubah 180 derajat. Makanya ada saktah. Maka ketika antum ingin menyambung, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Seperti itu. Ya. Tidak wajib ya, karena dia berada di akhir ayat sebagaimana la tadi ya. Ketika antum ada di akhir ayat maka boleh berhenti di situ. Kita perhatikan, ini namanya sifir mustadir. Sifir artinya adalah kosong, nol itu sifir. Seperti antum main apa namanya badminton gitu kan. Sifir wahid gitu. Ya. Atau wahid gitu ya. Sifir kosong-kosong. Sifir artinya kosong, mustadir artinya bundar, bulat. Fadal. Aku masih kepada seluruh peserta daurah. Kalau mau bertanya, konfirmasi dulu sama panitia. Jadi kasih mic supaya yang lainnya juga tahu apa yang ditanyakan. Syukur. Ya, apa maksud sifir mustajir ini? Barakallahu fikum. Sifir mustadir ini biasanya di dalam Al-Quran terletak di atas alif, ya, atau waw. Terletak di atas alif, waw, atau ya. Artinya, yang ada di bawah sifir mustadir itu, yang bulat ini, tidak berfungsi. Baik ketika wasol ataupun waqaf. Maka ketika antum membaca surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Antum hanya membaca mat yang ada waw ini. Alifnya kemana? Gitu. Tidak dibaca. Kenapa? Di atasnya ada bulat. Di atasnya ada bulat. Artinya waw alif ini tidak diperhatikan. Dia tidak berfungsi. Contoh yang lain adalah sifir mustadirnya datang di atas ya. Kira-kira bagaimana kita membacanya? Ya, langsung saja ke nun sukun. Jangan perhatikan ianya. Karena di atasnya ada sifir mustadir. maknanya ya-nya ini tidak berfungsi. Afa immata, afa immata. Contoh lainnya. Nah. Kalau tidak berfungsi, terus apa fungsinya? Iya. Ya maksudnya tidak berfungsi ketika dibaca ya, ketika dibaca di dalam Al-Quran. Adapun secara bahasa Arab dia memang harus ada. Seperti yang di atas, lam yakunil ladzina kafaru alif di sini menunjukkan bahwasannya dia ramai untuk jamaah. Kembali ke hum. Ingat ya pelajaran kita. Hum kafara yakfurun untuk hum menjadi kafaru harus ditambah alif. Tetapi dia tidak berfungsi. Kafaru ru ini panjangnya karena ada waw sebelumnya dhamma. Tidak ada makna, tidak ada ketika ada alif kita baca kafaru jadi empat tidak. Dia tidak berfungsi. Begitu juga wa samuda fama abqa. Ya. Samuda fama abqa. Kemudian afa immata. Dia mungkin dia sama seperti yang di atas. Memang ada penulisan aslinya ada alif atau ada ya seperti ini, tetapi di kalimat dua ini saya tidak tahu kenapa ada gitu ya, kenapa ada. Afa immata. Ya, dia bahasa Arab juga. Cuma saya tidak tahu sebagaimana saya tahu alasan yang di atas. Ya. Nah. Enggak jamak. Cukup ya? Nah, seperti itu. Dia hanya tidak difungsikan ketika kita membacanya di dalam Al-Qur'an, seperti itu. Itu makna sifir bulat yang seperti betul-betul bulat ya. Ada nanti yang bulat lonjong. Namanya sifir juga, tetapi sifir mustatil yang panjang. Contohnya misalnya kanat qawarira. Itu surat apa? Qawarira min fiddatin. Ayat berapa? Ada yang bantu apa namanya? Membuka surat Al-Insan ayat berapa itu? Ayat 13. Insyaallah. Udah lihat Quran kan? Iya. Pasti ayat 13. Surat Al-Insan. Bunyinya adalah silakan yang megang mic siapa? Nah, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآيَةٍ مِنْ قِصَصٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا مِنْ fitnatin qadaruha taqdira. Ahsantum. Nah, apa makna sifir mustatil, apa namanya, bulat yang melonjong? Maknanya adalah alif tersebut tidak dibaca panjang ketika wasal. Tidak dibaca panjang ketika wasal, namun dibaca panjang ketika waqaf. Ketika kita waqaf di sini, dibaca panjang. Ketika wasal, tidak dibaca panjang. Maka bisa diulangi lagi bacaannya. Coba dibaca waqaf di sini. Yutabu alaihim bi ayatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya. Qawar. Cukup. Ya. Sifir mustatil, sifir mustatil artinya adalah sifir mustatil yang ada di atas alif. Yang ada di atas alif. Dia hanya di atas alif yang ada di dalam Al-Quran. Artinya adalah kita baca alif tadi panjang ketika waqaf di situ. Ketika waqaf di situ, kita baca panjang. Contohnya ayat ini, wa yutafu alaihim bi ayatin wa akwabin kanat qawarira. Dua harakat, ya. Qawarira sesuai dengan tulisannya, ya, dia adalah mad tabii, kita baca panjang. Ketika kita sambung, coba disambung bacaannya dari kanat qawarira. Kanat qawarira qawarira min fitatin qaddaruha taqdira. Ayo, nah, ketika disambung, ya, maka alifnya tidak kita baca panjang lagi. Ketika wasal, kita baca pendek, ya. Kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira qawarira min fiddah. Gitu ya. Sifir mustatil yang ada di atas alif dibaca panjang ketika waqaf, pendek ketika wasal, seperti itu. Ah. Kemudian ada di dalam Al-Qur'an nun wiqayah. Nun kecil, pernah lihat? Nanti kita simpan ini dulu. Sambil menunggu, saya ingin mencari ini ayat berapa, surat berapa. 6. Sebelumnya ada di dalam Al-Qur'an kata la ta'manna. Seperti itu tulisannya. Itu ada di surat Yusuf ayat 11. Setelah mim sebelum nun itu ada seperti a kecil. Itu dibaca dengan ismam. Ismam artinya menampakkan harokat dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Di sana ada harokat dhammah yang terbuang. Karena asalnya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Ya, coba perhatikan. La ta'manuna. Berat. Berat ya. Makanya langsung diidghamkan. Tetapi harokat tetapi masih ingat ya, yang bertasdid itu adalah dua huruf yang sama, tetapi awalnya adalah sukun. Yang kedua berharokat, sehingga menjadi bertasdid. Yang ini nun yang pertama tidak sukun, tetapi dhammah. Kemudian ditasdidkan, sehingga masih ada hutang satu, ada dhammah yang dilupakan. Nah, itulah gunanya kita nampakkan bacaan dhammah tadi dengan isyarat bibir saja. Dengan isyarat bibir, namanya ismam. Bacanya adalah la ta'manna. La ta' dimonyongkan saja bibirnya. Untuk menampakkan bahwasannya di situ aslinya ada harokat dhammah. La ta'manna. La ta'manna ala Yusuf. Ya. Mohon dipraktekkan untuk dilihat sama Abad. Antum sudah tahu ini kan? Saya mungkin kurang fasih. Ya. Ini kita ungkapkan. Ya. Di sini ada seharusnya di situ ada harokat dhammah. Ya. Maka ismam tadi adalah menampakkan harokat dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir saja. Karena dhammah adalah bentuk terkatupnya bibir, maka isyarat kita seperti memonyongkan bibir gitu ya, memonyongkan bibir. La ta'manna, la ta'manna, tidak seperti biasa la ta'manna, tidak. Tetapi agak dimonyongkan la ta'manna. Begitu yang kita baca kepada guru-guru kita. Ya, la ta'manna. Itu namanya ismam. Ya. Kalau tidak salah hanya kata ini yang ada di dalam Al-Quran. Dan ada tanda setelah mimnya seperti ini. Tetapi kecil. Ya, la ta'manna. Boleh nanti ambil cermin, dicoba. Ya. Kalau belum monyong, dicoba lagi. Sampai monyong. Selanjutnya, ada yang namanya imalah. Imalah itu fathah yang dimereng-merengkan. Hampir ke kasroh. Antara fathah dan kasroh itu namanya imalah. Bunyinya E. E, ya. Di surat, apa itu? Hud, ya. Jangan dibaca bismillahimajoroha wa mursaha. Ini dibaca sesuai bacaan yang turun-temurun adalah bismillahimajereha majereha. Re, bukan ro. Ya. Ataupun ra, tidak. Bacaan kita haf dari jalur syatibiyah adalah bismillahimajereha wa mursaha. Di sini ya mursaha, jangan murseha juga. Ya, bismillahimajreha wa mursaha salah. Bismillahimajreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu adalah namanya apa? imalah. Imalah itu adalah fathah yang miring ke arah kasrah. Fathah yang miring ke arah kasrah. Kalau antum dengar orang Arab berbicara, itu semua fathah diimalahkan. Semua fathah diimalahkan. Jadi kalau teriak-teriakannya para guru-guru di dalam TK-TK ngajarkan anak-anak itu, MDA itu, katro gitu dia. Imalah. Tapi memang disalahkan. Itu memang apa namanya MDA-MDA yang memang tidak terlalu memperhatikan lahjah mereka, gitu ya. Lahjah mereka yang salah. Kemudian kembali kita di dalam Al-Qur'an sebelumnya, di dalam Al-Qur'an ada kata-kata bi'sal ismul fusuq. Tanda imalah ya. Kita coba buka surat Hud apa? Surat Hud ayat berapa itu? Bukan. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Hud 41. Ada kajian malam ini? Insyaallah salat maghrib kita bersama di sini. Ayat 41. Ya, yang bawa mushaf silakan diperhatikan Hud ayat 41. Di dalam Al-Qur'an diletakkan tanda yang ini tadi di bawah ra. Di dalam mushaf standar Madinah atau Timur Tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri fi mawjin apa surah apa? Nah, ada istilah lain dalam Al-Quran adalah naql, memindahkan, yaitu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Contohnya di dalam Al-Quran ada kata-kata bi'sal ismun fusuhu. Ya. Ismun itu bukan hamzah, dia adalah hamzah wasal, artinya dia alif, tidak hamzah. Kita kasih hamzah karena kita memulainya, ismun, nama. Ketika kita dan namaku, maka wasmi, bukan waismi, tidak. Wasmi, wasmuka, makanya masmuka, bukan maismuka, karena dia bukan hamzah. Nah, makanya dalam Al-Quran tidak tertulis hamzah di sini. Maka tidak kita baca bi'sal ismul fusuku, tetapi dibaca seperti ini. Bi'sal ismul fusuku. Bi'sal ismul fusuku. Saya lupa di surat apa? Surat apa? Al-Hujurat ayat? Al-Hujurat ayat 11. Masya Allah, saya sepertinya saya harus cepat-cepat berhenti untuk memberikan hadiah ini. Iya, kita memang ada kasih-kasih hadiah ya dari kemarin. Bi'salis mul fusuku, seperti itu. Kemudian kita langsung ke sini. Ada yang lain? Nah, ada yang disebut dengan nun al-wiqayah. Nun kecil. Nun kecil yang di bawah. Ini tertulis di standar Madinah dan Timur Tengah atau tidak? Tertulis. Ya. Berarti telah tertulis di bawahnya seperti ini. Artinya apa? Ini tanwin. Setelah itu bertemu dengan sukun juga. Tanwin itu sukun, ya. Tanwin itu sukun. Kenapa? Bunyinya adalah nun. Tan, contoh. Sukun. Sukun bertemu dengan sukun tidak bisa kita ucapkan, maka ditambah nun kecil sebagai pembantu untuk mengucapkannya. Maka dibaca bagaimana? Nuhunibnahu. Nuhunibnahu. Ya. Jadi setiap ada nun di bawah itu bisa dibaca nit atau nil atau apa itu? Iya. Bisa. Contoh kayak di surat apa? Tabarokal gitu. Al-Kahfi, Al-Kahfi. Yang mana itu? Ada nun di bawahnya itu. Iya, di Al-Kahfi ada, tapi saya juga lupa. Ya, sambil diingat-ingat, ini ada contoh kedua juga. Khairun itma'an nabih. Ya. Maka ini tanwin, ini sukun, maka kita dikasih di sini nun wiqayah kecil. Dibaca khairun itma'an nabih. Khairun itma'an nabih. Dan mungkin ada ya, ada tidak tertulis, tetapi bentuknya sama, ya. Contohnya ketika antum membaca surat Al-Ikhlas, ya, yang di awal, Qul huwallahu ahad, dia harakat akhirnya adalah tanwin, ahadun. Kemudian ayat setelahnya, Allahu, dimulai dengan sukun, Allahu. Ya, ya alif ini kita baca hamzah karena kita memulainya. Ketika disambung, sebenarnya dia tidak ada hamzah. Maka ketika kita membacanya, sambung, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Tidak ahadullahus samad. Salah. Kalau antum baca ahadullahus samad berarti artinya di sini bukan tanwin tetapi dhammah. Makanya harus paham untuk menyambung-nyambung ayat seperti itu. Ahadunillahu samad. Itu namanya nun wiqayah. Namanya nun wiqayah. Ustaz, ya. Itu bacanya harus kasroh aja ya, enggak bisa fathah atau ma. Misalnya fa'ilunus ma'an. Lah. Kasroh. Ya. Yang lainnya pun kasroh. Ya. Ya. Nah, ini ada lagi di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 44. Fussilat 44. Ini namanya nanti ketika membaca ini namanya tashil. Namanya adalah tashil, yaitu membaca hamzah yang kedua yang di sini membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan dan samar. Sebenarnya bunyinya adalah a'jamiyun. Apakah orang a'jami dan arabi seperti itu? A'jamiyun. Tetapi sama ketika kita mengatakan la ta'manuna sama a'jamiyun agak berat. Makanya ditafsil, diringankan, dibaca hamzah yang kedua ini dengan suara yang lebih ringan dan samar. A'jamiyun a'a tidak nampak hamzah. Agak samar-samar ya. Coba bisa dicontohkan ya. Fadal. Gak usah malu-malu. Jami'u. Apun. Bacanya. Ya. Bukan. Ya. Nah, seperti itu. Jami'u. Hamzah yang kedua ini dia tidak dibaca jelas seperti hamzah tidak samar-samar dan lebih ringan. Jamiyu wa arabi tidak juga langsung Benar? Yang pernah belajar itu suaranya antara hamzah dan ain. Nah, antara hamzah dan ain. Antara hamzah dan ain. Nah. Coba diulangi sekali lagi. Jamiyu. Kalau masalah tahsin bacaan saya serahkan kepada beliau. Saya belajar Tuhfatul Atfal, tajwid. Beliau mungkin tidak belajar jazari tapi sudah belajar tahsin, begitu kan? Saya serahkan kepada yang lebih ahlinya. A'jamiyyu wa arabi. Ya. Seperti yang beliau baca. Nah. Baik, itu saja yang mungkin yang tambahan yang dapat kita sampaikan. Masih banyak mungkin yang perlu kita ketahui dalam tajwid seperti lam tebal, ra tebal, makhraj dan sifat ya, lafzul jalalah, bentuk-bentuk waqaf lainnya dan lain sebagainya. Dan insyaallah mudah-mudahan bisa kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Mungkin nanti kakak kelas saya Ustaz Nirwan itu kan nanti puasa kan pulang gitu kan. Mungkin antum bisa lobby gitu. Beliau juga suka pelajaran tajwid seperti ini, bisa nanti saya ngomong ke beliau gitu kan. Daurah matan jazari misalnya. Nah. Tayyib, dari pelajaran kita dari awal sampai akhir, ada enggak kira-kira yang dulu antum pelajar cuma tidak kita pelajari di sini? Baik itu di mat atau di lam ro-nya, ada di lam al atau lam fi'ilnya, mim sukun atau nun sukunnya. Tentang ini idgham ini. Idgham ini masuk ke mana dalam matan? Dalam matan idgham ini masuk ke dalam mim yang disebut dengan idgham shaghir, ya. Hukum mim sukun di situ ada tiga. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin li dhil-hija au apa namanya? Fal awwalu adalah kemarin al-ikhfa'u 'inda al-ba'i wa tamhihi syafwiyyah lil-qura'i. Yang pertama adalah ikhfa ketika bertemu dengan ba, disebut ikhfa syafawi. Yang kedua ketika mim bertemu dengan bimisliha, bertemu dengan serupa dengan dia yaitu mim juga, maka disebut wasammi idghaman shaghiran ya fata. Sebutlah dia dengan idgham shaghir dan ini juga disebut dengan idgham mimi. Ya. Kenapa disebut dengan idgham mimi? Mim bertemu dengan mim. Mungkin antum lagi pernah dengar mat-mat yang lain. Ada mat tamkin. Ada mat farak dulu. Mat farak. Ada mat apa lagi? Ya, itu saja yang mungkin yang terlewatkan. Mat tamkin itu bisa bisa kita katakan dia tidak termasuk ke mat gitu ya. Mat tamkin itu ketika ada ya tasdid bertemu dengan ya sukun. Ya sukun. Contohnya hayyitum annabiyina. Ya, annabiyina. Ini kita baca seperti biasa saja mat tabi'i ya. Kemudian ada mat farq. Mat farq itu farq itu artinya adalah membedakan. Dia dibaca panjang untuk membedakan. Artinya itu adalah pertanyaan dan itu sudah masuk ke dalam mad lazim kemarin. Seperti qul adzakaraini amil unsayain afan qul adzakarain. Katakanlah apakah mana dari yang dua orang laki-laki ini, seperti itu. Qul Allahu adzina lakum, katakanlah apakah Allah, itu disebut mad farq. Mad farq dia masuk ke mad lazim juga. Ada yang lain? Nah, samanit taqo iya. Iya, itu di Quran standar Madinah kalau tidak salah itu sudah dikasih kasrah namanya. Ya, itu masuk ke hamzah qata sama hamzah wasal yang mudah-mudahan di tingkat selanjutnya kita juga akan mempelajarinya secara rinci ya. Hamzah qata sama hamzah wasal. Ada yang lain bertanya? Nah. Mic-nya. Bisa di atau enggak di klasifikasikan kesalahan-kesalahan yang apa namanya yang tergolong fatal dan itu saja dalam kaidah-kaidah membacanya. Karena tanda-tanda kayak sofil tadi itu kesalahannya fatal atau apa ketika kita membacanya misalnya dipanjangkan atau apa? Ada enggak itu? Kita tenang membaca artinya. Iya ya. Lahan rupi dan lahan jadinya ada nggak di kelompokan kita membaca? Iya ini apa namanya tanda tanda wakaf di sini di buku-buku tajwid itu dia memang pembahasannya panjang itu masuk ke kategori wakaf dan nanti ada wakaf wakaf baik wakaf tidak baik ada wakaf tunggu, namanya wakaf tunggu, nama intizori, ada wakaf terpaksa, ada wakaf wakaf apa lagi dan apa namanya tidak bisa kita bahas dalam waktu yang singkat. Maka yang dari sini tadi cukup apa namanya mengikuti setelah seperti apa yang telah diterangkan, seperti yang lonjong tadi ketika waqaf kita baca panjang, ketika wasal kita baca ya tidak kita baca panjang seperti itu. Dia tidak ada kesalahan fatal di situ ketika antum salah di situ. Kemudian yang sifir mustadir ini dia tidak berfungsi baik wasal ataupun waqaf, maka tidak antum panjangkan ya. Maka tidak antum panjangkan ketika antum baca panjang seperti lam yakunil ladina kafaru lebih panjang dari biasanya, dia tidak merubah makna ya, tidak merubah makna afaim. Antum pun kalau seandainya baca panjang di sini tidak merubah makna dan saya rasa juga sulit untuk membaca panjang di sini afaim, agak-agak sulit. Nah afaim mata wa tamuda fama abqa, dia tidak ada merubah makna di sini. Insyaallah tidak menyebabkan kesalahan fatal. Ya, dan lahan jali sama lahan khafi itu juga ada pembahasan panjang. Maka yang merasa haus ilmu silakan apa namanya bisa merujuk ke buku Abu Ya'la Kurnaidi LC ini ya. Boleh Jafri Abu Zahra ya. Ada. Ping gitu ya, ping. Ya, insyaallah nanti ada kesempatan lain kita akan bahas yang belum terbahas gitu. Insyaallah di sebagai muqaddimah kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita di Tuhfatul Atfal ini. mengenai rumus kemarin abjad sudah paham ya? Mengenai rumus abjad kemarin, ya, yang akhwat mau bertanya itu. Silakan. Nah, ya antum dulu, baru akhwat nanti. Ini. Anda pernah dengar satu asatiz di daurahnya mengatakan seperti ini di dalam surat Al-A'raf ayat 22. Al-A'raf ayat 22. Nah. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أدلهما بغرور فلما ذاقاش ketika membaca itu ada diperkan sedikit sebab artinya ingin membedakan dua orang atau tidak. Nah pertanyaannya, apakah setiap di sana ada mat gitu, top, ya, yang menyebabkan dua gitu, kemudian ditekan untuk masuk ke dalam shin, ketika dia mau dimasukkan ke dalam shin tersebut. Nah, silakan mic-nya dikasih ke akhwat supaya cepat nanti kan. Sudah ada? Sudah. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, salah satunya surat Al-A'raf ayat 22 tadi. Ketika syaitan iblis telah menghantui, merasuki Adam dan Hawa untuk memakan buah huldi, gitu ya, maka mereka pun ikut syaitan. Fadallahuma bighurur, sehingga syaitan itu menunjukkan mereka ke arah ke arah kerusakan, seperti itu kan. Falamma dzaqash syajarata, ketika mereka berdua telah mencicipi syajarah tadi, buah dari pohon tadi, badat lahuma sawatuhuma, terbukalah semua aurat-aurat mereka, seperti itu. Nah, dzaqa di sini menunjukkan kembali ke dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Dzaqa asli katanya adalah dzaqa yadzuqu, merasakan atau mencicipi. Ya. Ana adzuqu ta'am, saya mencicipi ta'am. Nah, ketika dibuat dzaqa untuk dua orang sama dzaqa, bagaimana cara membedakannya? Perhatikan, kalau Anda letak dzaqa ini di sini, falamma dzaqa syajarata. Betul? Ketika ada alif di qafnya, falamma dzaqa syajarata. Bunyinya sama toh? Nah, bagaimana membedakan itu kembali ke dua orang atau satu orang, bagaimana? Maka tasydidnya ditekan. Falamma dzaqasyajarata, dzaqasyajarata, lebih ditekankan lagi. Ya. Untuk menunjukkan kembalinya kedua. Dzaqasyajarata badat lahuma. Seperti itu. Dan ini ada di beberapa surat Al-Qur'an. Ya. Hah? Yang mulai di qafnya kita masuk qasyajarata. Qasyajaratana. Ditekankan sedikit. Nah. Pertanyaan tadi apa? Bagaimana untuk cuman kalau ana dengar bacanya seperti falamma batash ash. Nah. Berarti pendengaran beliau mungkin lebih ya. Seperti itu ya. Qash, agak qash syajarata. Diulang lagi ya. Fadallahuma bi'urur, falamma dzaqash syajarata. Bedanya dengan falamma dzaqash syajarata dengan Falamma dzaqasyada. Dia juga tidak terlalu lambat seperti itu, cukup lebih ditekankan dari yang biasanya dzaqasyjarata badat. Dzaqasyjarata badat. Ada ayat yang lain yang kita pernah juga baca. Maksudnya baca kepada guru, kemudian disuruhkan seperti itu juga, cuma lupa ayatnya ayat apa gitu ya. Keadaannya sama seperti ini. Dia untuk menunjukkan dua orang. Yang mana ketika kita pakai satu, dia bunyinya sama. Azan itu. Azan. Nah, kita cukupkan. Bagaimana? Nanti kita bagi-bagi hadiah habis maghrib. Nah, nanti kita ada pertanyaan sedikit habis maghrib. Beruntunglah bagi mereka yang menetap. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dalamnya.